hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan you.